warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang rutin dilaksanakan tiap pagi. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis sebagai pelengkap dari kajian sebelumnya tentang larangan dalam akad musyarakah atau mudharabah ada salah satu pihak yang mendapatkan jatah tertentu. Diceritakan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa kana an-nasu yu'ajiruna 'ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma 'ala al-madiyanat wa aqbalul jadawil wa syai'un min az-zar'. Fa yahliku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. Wa lam yakun lin-nasi qira'un illa hadha." فذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم. Kata Rafi' bin Hadij, dulu para sahabat mereka melakukan akad mengelola lahan, yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk al-madiyanat. Al-madiyanat adalah bentuk jamak dari kata al-madhiyah, wa hiya ma yanbutu ala hafatin nahri wa masayilil miyah. Al-madiyanat adalah bagian yang tumbuh di tepi-tepi sungai atau tempat aliran sungai. Wa aqbalul jadawil, dan aqbalul jadawil. Aqbalul jadawil maknanya adalah awail masayil wa ru'usiha. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha. Kadang yang satu berhasil panen, yang satu gagal panen. Atau sebaliknya. Walam yakun linnasi qira'un illa hadha. Dan ketika itu manusia tidak ada bentuk akad kerjasama dalam mengelola lahan, sewa-menyewa lahan, selain metode seperti ini. Falidhalika zujiru anhu. Karena itulah dilarang oleh Nabi SAW. Fa'amma syai'un ma'lumun madmun, adapun jika batas atau jika bagi hasilnya itu ma'lumun madmun, diketahui dan madmunun, madmun artinya ada resiko yang berimbang, fala ba'sa bihi, kata Rafi' bin Hadij, tidak masalah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, dinyatakan wa amalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahla khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan separuh dari hasil, ya, dengan tiparuh, ya. Nabi SAW dapat setengah, kemudian penduduk Khaybar yang mengelola dapat setengah. Min samarin aw zar'in, dari hasilnya, baik berupa buah atau zar'. Kalau zar', apa beda antara samar dengan zar'? Kalau samar itu pohon yang menghasilkan buah, bahan makanan pokok seperti kurma. Kemudian zaitun itu samar. Kalau zar' itu pohon yang bijinya kita makan. Seperti gandum, beras, dan seterusnya. Baik. Dari penjelasan beliau ini kita, atau dari keterangan yang disampaikan oleh Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa di antara praktek mudharabah yang dilarang atau kelola lahan yang dilarang adalah ketika di situ ada pembagian hasil yang tidak proporsional. Pembagian hasil yang tidak proporsional sehingga menyebabkan potensi sengketa di belakang. Baik, kita coba gambarkan tentang madiyanat dan aqbalul jadawil. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis ya. Kata Rafi bin Khadij. Ini misalnya ada aliran sungai ya. Aliran sungai, ada parit begitu ya. Nah, kanan kirinya ada lahan. Ini lahan, ini juga lahan. Bagian mana yang paling subur? Yang paling subur adalah bagian yang paling dapat air. Tepi-tepi ini. Tepi-tepi ini yang paling subur. Nah, daerah tepi ini disebut dengan Al-Madiyanat. Al-Madiyanat. Al-Madiyanat. Itu daerah yang tepi-tepi ini. Air dari parit ini akan masuk ke lahan. Masuk ke lahan melalui inlet dan outlet ya, jalur yang dibuka di bagian ini. Kemudian keluar di sini. Ini juga sama, ini juga sama. Ya, seperti sawah yang ada di sekitar kita. Seperti sawah yang ada di sekitar kita. Nah, air ketika masuk, maka di daerah ini paling subur. Ini yang disebut dengan Aqbalul Jadawil. Aqbal al-Jadawil. Bagian depan Jadawil. Nah, dulu mereka melakukan praktek sewa atau bagi hasil. Sewa atau bagi hasil. Dengan cara seperti ini. Saya hanya minta di Aqbalul Jadawil dan Madianat. Aqbalul Jadawil, Madianat. Sementara yang belakangnya, nanti punya kamu hasilnya. Sehingga silakan dikelola lahan ini, tapi saya minta di bagian ini. Nah, akhirnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata Rafi bin Hadij, fayahliku hadha wa yaslamu hadha. Kadang yang satu selamat, yang satu gagal. Atau sebaliknya. Yang ini selamat, yang ini gagal. Akhirnya di belakang menimbulkan sengketa. Dan inilah bentuk goror dalam akad kerjasama. Bentuk goror dalam akad kerjasama apapun, baik mudorobah maupun musyarakah, bentuk gorornya kayak gini. Saya hanya minta bagian yang ini, jadi dia, kata orang Jawa, ngarani ya. Saya nyebutnya, saya ngarani yang ini, saya nyebut yang ya, maunya yang ini enggak. Nah, praktek seperti ini enggak boleh. Sehingga kalau ada sebuah unit usaha, ada unit usaha, misalnya counter, counter HP. Di unit usaha counter ini, ada banyak pihak yang terlibat. Investor 1, investor 2, kemudian ini pemilik ya, X pemilik. Masing-masing punya saham. Investor 1 misalnya 40%, investor 2 20%, pemiliknya si X ini 40%. Atau ini yang bekerja yang mengelola. Sudah? Counter ini punya banyak unit usaha, punya banyak sumber pemasukan. Ada jualan pulsa, ada servis, kemudian ada jualan HP, peripheral, dan begitu seterusnya. Ada banyak sumber pendapatan di counter ini. Nah, ketika ada banyak sumber pendapatan ini, boleh nggak misalnya ya, dibagi. Gini aja Pak, daripada bikin pusing ya. Hasil servis punya B. Hasil servis punya B. Kemudian jualan HP, hasil jualan HP punya A. Lalu yang jualan pulsa punya X. Jualan pulsa punya X. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih dominan. Sehingga yang benar gimana metode bagi hasilnya? Yang benar adalah, misalnya ini kita kasih, ini hasil jualan pulsa, N, M hasil jualan, hasil servis, N, M, apa, setelah N, M, O. Maka hasil total adalah N tambah M tambah O. Ini dibagi bersama. Nah, nanti sesuai porsi. Gitu ya, pembagiannya sesuai porsi. Kemudian bagi hasil, di situ kan ada kerja, ada modal. Maka sebelumnya dibagi dulu kerja dan modal. Kerja, modal. Kerja dapat berapa persen? Misalnya kerja dikasih dikerja dikasih 40%. Modal dikasih 50%. Dikasih 60%. Ya? Sehingga X misalnya yang bekerja, X sebagai pengelola yang dia bekerja, dia nggak dapat gaji, tapi nanti dia dapat ini. Nah, terus perhitungannya per kapan, Pak? Apakah harus tiap pekan atau bagaimana? Itu sesuai kesepakatan. Intinya kalau ada hasil, bisa dibagi seperti ini. Nah, angka ini 40-60, ini hanya contoh. Anda bisa buat angka yang berbeda, ini hanya contoh. Baik. Ini tambahan kemarin. Sehingga dalam hadis Rafiq bin Hadij radhiyallahu anhu, di situ ada keterangan bahwa dulu para sahabat melakukan praktek ijarah atau praktek kelola lahan dengan cara madyanat dan akbalul jadawil, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bisa memicu potensi sengketa. Hal yang sama juga misalnya ya. Ada sebuah unit usaha apa misalnya? Crusher. Dalam unit usaha crusher ini, dalam unit usaha crusher ini ada banyak hasil. Ada jual kerikil, ada jual pasir, ada jual apa lagi misalnya? Ada jual batu dan seterusnya. Oh, kamu tak kasih hasil jual pasir. Saya nanti hasil jual kerikil, enggak bisa. Jadi harus total hasilnya berapa lalu dibagi bersama. Baik, insyaallah cukup jelas ya. Baik. Selanjutnya kita akan membaca beberapa kaidah mudharabah berikutnya. Kaidah mudharabah berikutnya kemarin terakhir kita telah membahas tentang mudharabah bertingkat. Berikutnya kita akan membahas tentang kapan seseorang berhak untuk dapat bagi hasil. Bagi Anda yang memiliki buku, silakan dibuka halaman 54. Terdapat kaidah yang mengatakan yustahaqqu ribhu imma bil mal au bil amal au bid daman. Orang berhak mendapatkan keuntungan karena al-mal, karena modal, au bil amal atau karena kerja. Karena itu jika salah satu dari hal ini tidak ada, maka tidak berhak mendapatkan keuntungan. Sehingga orang bisa berhak bisa mendapatkan keuntungan karena dia punya keterlibatan salah satu dari dua hal tadi. Kalau tidak kerja, ya modal. Baik. Karena itu untuk kasus ini, ya. Saya naruh uang di bank. Tapi bank tidak mengelola uang itu. Tapi bank menyalurkan ke unit usaha milik orang lain. Berarti yang punya modal siapa? Saya sebagai nasabah. Yang punya kerja siapa? UMKM, orang lain. Baik. Sehingga apakah bank di sini menanggung resiko kerugian? Bank apakah dia punya kerja? Bank apakah punya punya modal? Dia nggak punya sama sekali. Karena itu di posisi ini, berdasarkan kaidah yang tadi kita baca, maka bank tidak berhak mengambil bagi hasil, tapi yang berhak diambil oleh bank adalah fee. Ujurah misal, karena dia telah mempertemukan antara pemodal dengan pengelola usaha. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait masalah fintech ya. Baik, karena itu fintech syariah, mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil jika tidak kerja sama sekali, selama dia hanya menyalurkan saja, tapi dia berhak mendapatkan fee. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita akan bahas kaidah berikutnya. Mudharabah yang bermasalah, yang sudah berjalan, dan sudah menghasilkan keuntungan, namun dia bermasalah karena mungkin ketika dilakukan kesepakatan tidak sesuai dengan aturan syariat, maka tidak dibatalkan, kemudian dimulai dari awal, tidak. Namun tetap dilanjutkan dan aturannya dikembalikan kepada aturan syariat. Sementara nilai bagi hasil kembali kepada nilai yang berlaku di masyarakat. Ada contoh di yang pernah sampai ke saya, ada orang yang punya kasus ya. Jadi dia bagi hasilnya dengan nilai fix. Tiap bulan dapat sekian. Tiap bulan dapat sekian. Dapat. Dan itu fix. Kemudian setelah mengikuti workshop tentang mudharabah, dia tanya, ini terus gimana? Unit usahanya jalan bagus Pak, jalan bagus. Menghasilkan. Baik, kalau bisa jangan dibatalkan, jangan dibubarkan. Jadi tetap dipertahankan sebagai unit usaha itu. Namun Anda nanti tolong ubah aturannya, ubah kesepakatannya menjadi kesepakatan yang sesuai syariat. Sehingga tidak boleh fix seperti kemarin. Misalnya 5% berdasarkan modal, sekarang ganti. Misalnya Bapak dapat 30% atau 40% dari keuntungan. Dan nanti bisa jadi fluktuatif. Kadang besar, kadang kecil, tergantung dari hasil. Insya Allah cukup jelas bagaimana kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian semua aset yang dibeli dan diadakan dari modal, ini kaidah berikutnya ya. Semua aset yang dibeli dan diadakan dari modal adalah milik pemodal. Karena hak mudharib adalah bagian keuntungan dan bukan aset atau modal. Sehingga jika terjadi pembatalan mudharabah, sementara masih meninggalkan aset dan tidak menghasilkan keuntungan, maka semua aset dikembalikan ke pemiliknya, yaitu pemodal. Jika terjadi pembatalan mudharabah, lalu masih ada aset, maka aset ini dicairkan, lalu dikembalikan ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu pemodal. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai untuk beberapa kaidah mudharabah yang ada di buku pengantar permodalan dalam Islam. Baik. Selanjutnya kita akan coba membuka beberapa studi kasus ya, yang kemarin sempat disampaikan. Yang pertama adalah, nah coba kita bacakan. Tentang bisnis plasma. Tentang bisnis plasma. Kemarin ada pertanyaan, si A sebagai pengusaha, si B sebagai petani yang merawat kambing. Si B beli kambing dari si A. Beli ya kemarin nyebutnya. Si B beli kambing dari si A. Per ekor kambing harganya 800 ribu. Lalu dirawat oleh si B selama rentang waktu misalnya 5 bulan. Kemudian setelah itu dijual kembali kepada si A. Dengan harga dari 800 jadi 1 juta. Sehingga per ekor ada tambahan 200 ribu. Apakah praktek ini diperbolehkan? Ya. Apakah praktek seperti ini diperbolehkan? Dan ini cukup banyak ya. Ini cukup banyak sehingga banyak di antara masyarakat yang melakukan praktek bisnis ini. Bahkan ada potensi penipuan untuk model bisnis kroto ya. Kroto kemudian sebelumnya atau kroto kemudian tawon juga seperti itu. Coba nanti kita buka di sini. Baik. Kita buka terlebih dahulu A B. Ini pengelola ya. Yang ini apa? Investor. Bisnisnya berupa kambing. B ngedrop kambing ke A. B ngedrop kambing ke A, misalnya harga kambing at misalnya per ekor kambing 800.000. Nah, dan dalam kasus ini A melakukan akad jual beli. A beli kambing dari B. A beli kambing dari B. Lalu dalam kesepakatannya, nanti B akan menjual kembali atau A akan menjual kembali kambing itu kepada B. Akan jual kembali ya, kambing itu kepada B. Jika kita melihat fokus hanya pada akad jual belinya saja, maka berarti di sini menggabungkan dua akad dalam satu akad. Akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 ini adalah akad utama, akad 2 ini akad syarat. Syarat untuk akad 1. Akad 1 ini jual beli 1. Akad 2 jual beli 2. Begini ya. Dan disyaratkan, saya mau melakukan jual beli 1 jika nanti kamu mau melakukan jual beli 2. Wahai B, saya mau membeli kambing dari kamu, asal nanti kamu akan beli kambing lagi dari saya. Disyaratkan seperti itu. Dan harganya dibuat tetap. Saat beli 800, saat jual misalnya berubah per ekor jadi 1 juta. Ekor jadi 1 juta. Baik. Praktek seperti ini berarti sama dengan ini ya. Jual beli 1 plus jual beli 2. Di mana jual beli 2 adalah syarat bagi jual beli 1. Ini yang disebut dengan bai' wafa'. Ini disebut dengan jual beli wafa. Dan ulama beda pendapat tentang jual beli wafa. Apakah boleh ataukah tidak? Jumhur mengatakan dilarang. Jumhur mengatakan nggak boleh. Tentang jual beli wafa, kenapa jumhur melarang? Jumhur mengatakan dilarang. Karena ada persyaratan akan dibeli kembali atau dijual kembali. Artinya apa? Akad dibatalkan di akhir. Sehingga ketika ada persyaratan seperti itu, berarti kesepakatan ini melanggar konsekuensi jual beli. Kita ulang ya. Saya akan beli barang dari Bapak, tapi dengan syarat nanti Bapak harus beli barang dari saya. Dan objeknya sama. Berarti di situ kan ada kesepakatan, nanti kita akan batalkan di akhir. sehingga praktek ini nggak jadi. Nah, itu kan sama dengan transaksi yang di situ ada kesepakatan melanggar konsekuensi jual-beli. Konsekuensi jual-beli itu apa? Konsekuensi jual-beli. Apa konsekuensi jual-beli? Terjadi perpindahan hak milik. Terjadi perpindahan hak milik. Nah, kalau terjadi perpindahan hak milik, berarti jika sudah pindah hak milik, yang awalnya milik B jadi milik A, maka selanjutnya terserah A. Nah, karena sudah jadi milik A, maka tidak boleh dipaksakan untuk dikembalikan. Kalau dikembalikan, berarti hak milik ini tidak diberlakukan. Ini yang dimaksud tadi, bahasanya ketika ini dilakukan, maka yang terjadi adalah jual-beli dengan ada syarat atau kesepakatan. Syarat yang syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Ini. Bertentangan dengan konsekuensi. Dan setiap syarat yang bertentangan dengan konsekuensi, itu syarat yang batil. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, ini sudah pernah kita bahas pada saat pembahasan atau bedah buku pengantar fikih jual-beli. Sudah? Contoh real yang ada di masyarakat itu seperti ini ya. Ada seorang mahasiswa, dia butuh duit 3 juta. Lalu dia datang ke orang kaya, Pak Haji. Dia bawa laptop, mahasiswa ini. Pak Haji, saya punya laptop. Ini laptop harganya 5 juta, normal. Saya butuh duit 3 juta, Pak Haji. Saya jual laptop ini ke Pak Haji 3 juta saja. Tapi dengan syarat, jika dalam waktu 6 bulan saya bisa mengembalikan 3 juta, tolong laptopnya dikembalikan ke saya. Jadi nanti akan saya beli lagi dalam rentang waktu 6 bulan. Baik, kesepakatan seperti ini adalah kesepakatan yang batil dan itulah bentuk jual-beli wafa. Ya, itu bentuk jual-beli wafa. Tidak diperbolehkan oleh para ulama karena hakikatnya dia melanggar konsekuensi akad. Kemudian ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, jual-beli wafa itu hakikatnya adalah utang bergadai. Utang bergadai. Menurut Hanafiyah, hakikat jual-beli wafa itu utang bergadai. Sehingga untuk kasus mahasiswa dengan Pak Haji tadi, hakikat akad yang terjadi adalah mahasiswa ini utang 3 juta, sementara laptop dijadikan sebagai barang gadai. Karena laptop dijadikan sebagai barang gadai, maka nanti mahasiswa ini berhak untuk mengambilnya kembali setelah utangnya dilunasi. Sehingga kalau berdasarkan poin yang kedua ini, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh ya? Hukumnya boleh. Sudah? Namun, statusnya akad utang bergadai. Sehingga Pak Haji tidak boleh memanfaatkan. Tayyip. Ini jika kita fokus pada kegiatan A dan B ini dengan melihat sisi jual-belinya. Kalau kita melihat sisi jual-belinya, maka yang terjadi adalah seperti akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 merupakan syarat dari akad 1 dan itu jual-beli wafa. Dan objeknya sama ini. Objeknya sama. Akad 1 kambing, objek akad 2 juga kambing yang sama. Baik. Ini kalau kita lihat dari pendekatan jual beli. Tapi kalau kita lihat dengan takyif fikih yang kedua. Bagaimana bentuk takyif fikih yang kedua? Kita lihat dari pendekatan akad kerjasama. Kita lihat dari pendekatan akad kerjasama. Si A membeli kambing dari si B. Sebenarnya ini bukan akad jual-beli. Tapi akad kerjasama. Lalu B mengirim kambing ke si A. Sudah? A membayar senilai tertentu gitu ya. Anggap misalnya kambing yang dirawat cuma 10 berarti 8 juta. 8 juta. Di sini bayar 8 juta. Jadi A menyerahkan uang ke B senilai 8 juta. Lalu B menyerahkan kambing tadi. sebanyak 10 ekor kambing. Kemudian dalam waktu 5 bulan, di sini ya, 5 bulan berikutnya, kelihatan? 5 bulan berikutnya, kambing diserahkan lagi. Kambing A dari A diserahkan ke B dalam bentuk 10 kambing. Begini. Lalu B membayar ke A. Per ekor kambing dihargai 1 juta. Sehingga ini nilainya jadi 10 juta. Ya? Margin A berapa? Untung A selama 5 bulan 10 minus 8 ya, 2 juta. Begini ya. A mendapatkan margin senilai 2 juta. Baik. Sebenarnya akad apa yang terjadi di situ? Wallahu ta'ala alam. Jika kita lihat lebih dekat, sebenarnya di sini bukan akad jual beli. Tapi yang terjadi adalah akad ijarah. Akad ijarah. Kok bisa, Pak? Coba lihat di sini. A ini jasa merawat kambing. Jasa merawat kambing. Lalu dia dikasih ujroh fee senilai 2 juta. Dalam waktu 5 bulan. Sudah? Dan itu dihitung berdasarkan per ekor kambing. Pokoknya satu ekor saya kasih fee 200 ribu. Atau fee-nya 200 ribu per ekor per 5 bulan. Gini. 200 ribu per ekor per 5 bulan. Jika dari 10 ekor itu ada yang mati. 10 ekor ada yang mati. Si A ternyata nggak tanggung resiko. Dia nggak nanggung yang mati. Diserahkan saja yang ada. Nanti per ekor 200 ribu. Lah terus uang 8 juta ini apa? Uang 8 juta ini adalah uang jaminan. Uang jaminan. Kalau pendekatannya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Sehingga si A nitip kambing ke saya sebanyak 10 ekor. Baik, sebagai jaminan, saya kasih ke dia senilai 10 juta. Tahan. Nah, ini tidak boleh hilang disebabkan karena kambing mati. Kalau kambing mati ini hilang, nanti nggak sah sebagai uang jaminan. Kecuali jika kambing mati karena keteledoran saya. Sehingga kalau kambingnya banyak yang mati, karena saya tidak merawat dengan baik, maka si B berhak untuk mengambil jaminan ini. Tapi kalau saya sudah kerjakan sesuai SOP, si A sudah kerjakan sesuai SOP, ternyata qadarullah ada yang meninggal. Kambingnya mati. Mati 5 misalnya. Maka saya tidak dituntut untuk ganti rugi karena akadnya adalah akad jasa merawat kambing. Ya. Baik. Kenapa kok tidak dipahami sebagai akad mudharabah? Jadi ini modal kambing kemudian nanti akan diambil oleh pemiliknya lalu bagi hasil. Saya tidak sebut mudharabah karena fee-nya fix 200 ribu per ekor. Tapi kalau nggak fix, nanti berdasarkan hasil, Pak ya. Jika untung banyak, Bapak dapat sekian persen. Nah, itu berarti mudharabah. Seperti saya naruh sapi jantan di tempat petani sapi, kemudian petani itu membesarkannya, setelah besar, sapi itu dijual, lalu hasilnya dibagi bersama. Baik. Insya Allah bisa dipahami. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya kita beralih ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua, ini akadnya berbeda dengan yang tadi ya. Si A memiliki lahan, tapi tidak bisa mengembangkan. Lalu datang si B, bisnis plasmanya dihapus kali ini. Si A memiliki lahan, tapi tidak bisa mengembangkan. Datang si B sebagai investor. Dia akan membangun hotel di lahan si A. Dengan perjanjian untuk hasil 20 tahun ke depan, milik si B, milik investor. Tahun selanjutnya, hotel menjadi milik si A, atau pemilik lahan. Transaksi apa yang terjadi? Apakah perjanjian semacam ini dibolehkan? Belum bisa hilang. Dikasih. Coba pesan. Baik, coba kita bahas ini ya. Ada sebuah lahan. Lahan ini dimiliki oleh si A. Tapi A tidak bisa mengelolanya. Nggak punya modal untuk membuat bangunan atau apapun. Kemudian datang si B sebagai investor. Dia datang sebagai investor, akan membangun hotel di sini. Dibangun hotel. Baik. Perjanjiannya, 20 tahun pertama, hasil milik B. Selanjutnya hotel jadi milik A. Baik. Ini boleh atau tidak? Ada sudut pandang yang mungkin Anda ketika melihatnya akan menjadi tidak boleh. Yaitu sudut pandang mudorobah atau musyarakah. Kalau kita pakai pendekatan akad musyarakah, praktek ini dilarang. Kenapa nggak boleh? Karena B mendapatkan keuntungan di awal 20 tahun pertama. Sehingga berarti dia mengkapling bagian keuntungan tertentu di awal kerjasama. Padahal nggak ada jaminan apakah hotel itu setelah 20 tahun akan tetap laku ataukah tidak. Makanya praktek seperti ini, kalau kita menggunakan pendekatan musyarakah, dengan mengacu kepada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, yang kemarin sudah kita bahas ya. Dengan mengacu kepada ini, hak dan tanggung jawab, berarti ini tidak berimbang. Apa bedanya dengan model tadi, minta di akbalul jadawil, di madianat, saya minta dapat di bagian ini. Atau untuk 1 tahun pertama, hasil milik saya. Anak pertama milik saya, anak kedua milik bapak. Apa bedanya dengan itu? Berarti ini tidak boleh juga. Kalau kita pakai pendekatan musyarakah. Namun yang lebih tepat, pendekatan untuk kasus ini, adalah pendekatan akad ijaroh. Pendekatan akad ijaroh. Kok bisa, Pak? Anda perhatikan ya. Di klausul yang kedua, setelah 20 tahun, hotel milik A. Setelah 20 tahun, hotel menjadi milik A. Berarti ketika 20 tahun, si B sudah tidak lagi memiliki hotel ini. Terjadilah perpindahan hak milik. Jadi, hotel ini pindah hak milik. Ketika hotel pindah hak milik, maka berarti ini statusnya sebagai iwat. Iwat itu apa? Pembayaran. Pembayaran. Karena dalam akad musyarakah, yang namanya unit usaha itu selamanya akan menjadi milik pemodal. Sehingga tidak bisa terjadi perpindahan hak milik seperti ini. Maka dari sini kita bisa pastikan bahwa yang terjadi di situ adalah pembayaran. Sudah? Nah, karena yang terjadi adalah pembayaran, berarti penggunaan lahan. Penggunaan lahan selama 20 tahun itu akadnya adalah sewa. Akadnya sewa. Dibayar dengan menggunakan hotel, bangunan hotel usia 20 tahun. Ya. Ini boleh ataukah tidak? Jawabannya diperbolehkan. Karena ijarah itu akad mu'awadah. Ijarah adalah akad mu'awadah, maka memenuhi keseimbangan iwat sama dengan mu'awad. Iwatnya berupa hotel, mu'awadnya adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan selama 20 tahun. Baik. Sehingga di sini iwatnya jelas, mu'awadnya juga jelas. Hotel di usia 20 tahun jelas atau tidak? Jelas. Maka sama-sama jelas, iwat jelas, mu'awad jelas, sehingga transaksi adalah transaksi yang mubah. Baik. Intinya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sampaikan ini untuk memberikan penjelasan bahwa ada kasus yang itu mirip seperti kasus musyarakah atau mudharabah. Tapi kalau kita pakai pendekatan musyarakah atau mudharabah, statusnya batal. Karena tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku. Tapi kalau kita gunakan pendekatan yang lain, ternyata dia sah. Namun harus memenuhi standar yang berlaku di akad yang kedua. Seperti bisnis plasma, itu sebenarnya lebih mirip seperti akad ijarah. Jadi saya naruh binatang, tolong ini dirawat, nanti kalau besar, per ekor bapak saya kasih uang sekian. Dalam waktu 5 bulan misalnya. Dan itu akad yang diperbolehkan. Nah, sebagai jaminan, kalau bapak akan bekerja dengan baik, tolong serahkan ke saya per ekor harganya sekian. Dan uang itu tidak pindah hak milik. Bukan milik saya, karena sifatnya jaminan, tapi masih menjadi milik orang yang mengelola. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebagai studi kasus di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz mau bertanya, saya sebagai trader jual beli emas, kadang sebagai maklar juga. Saya pernah tebus perhiasan di Pegadaian dengan cara saya mentransfer uang kepada si penjual. Lalu si penjual menebus di dalam Pegadaian dan saya menunggu beliau sampai keluar dan memberikan perhiasan tersebut ke saya. Bagaimanakah, apakah sudah benar yang saya lakukan ini? Jazakallah khairan. Baik, karena perhiasan ini adalah perhiasan emas, maka syarat transaksi jual beli emas harus dipenuhi. Apa itu? Yaitu harus tunai. Sehingga dalam praktek ini, jika Anda beli emas ke pemilik, dengan cara tadi Anda bayar dulu ke pemilik, kemudian setelah pemilik dapat uang, dia gunakan untuk nebus emasnya di pegadaian, lalu setelah itu diserahkan ke Anda, praktek seperti ini hukumnya dilarang. Kenapa? Karena jadinya jual beli emas tidak tunai. Terus solusinya bagaimana agar praktek seperti ini boleh? Solusinya, wallahu a'lam, Anda gunakan akad utang. Caranya gimana? Tolong carikan pihak yang ketiga memberi utang kepada orang ini. Yang punya emas di pegadaian senilai untuk bisa menebus emasnya. Setelah dia dapat utang, dipakai untuk nebus emas. Kemudian emas setelah dipegang, dilakukan akad jual beli dengan Anda. Anda bayar ke dia. Setelah Anda bayar, selanjutnya dia melunasi utangnya ke pihak ketiga. Insya Allah dengan cara seperti ini, tidak terjadi riba nasiah, dan tidak ada bentuk riba apapun. Dan praktek ini yang mungkin saya sarankan, agar Anda tetap bisa melakukan praktek jual beli emas, tanpa harus melibatkan akad riba. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Silakan, Bapak. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau bertanya. Jadi ini kan kami kan berbisnis properti. Jadi kami bersirkah beberapa orang, dan ada satu unit ini yang kami jual ke beberapa orang juga. Jadi ada 4 orang yang patungan untuk membeli unit kami. Dan agak satu unit ini dipercayakan di satu orang, diakadkan atas nama satu orang. Namun di tengah perjalanan, salah satu pembeli ini menarik uangnya. Kemudian kami sebagai penjual ini bersepakat untuk masuk kepatungan tersebut, jadi menggantikan salah satu pembeli dan menerima keuntungan juga dari hasil penjualan barang tersebut. Apakah boleh akad seperti ini, Ustaz? Jadi kami sebagai penjual masuk juga sebagai pembeli, ataukah kita harus berakad menggunakan akad syirkah? Karena barang tersebut juga sebelumnya akad jual beli tersebut menggunakan akad istisna. Gitu, Ustaz. Produknya Bapak, bangunan atau tanah? Bangunan nanti endingnya rumahnya. Endingnya bangunan. Rumah. Baik. Cukup Bapak. Ya. Cukup Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bahas di kajian Ustaz Aris ya. Bahwa dalam muamalah itu tidak boleh ittihadul mujib wal qabil. Orang yang menyampaikan ijab itu tidak boleh sama dengan orang yang menyampaikan kabul. Sehingga dalam ijab dan kabul itu harus dari dua pihak yang berbeda. Ijab dari A, kabul dari B. Tidak boleh ijab A, kabulnya juga A, enggak boleh. Ketika terjadi ittihadul mujib wal qabil, maka akad seperti ini menjadi akad yang tidak memenuhi syarat. Karena tidak terjadi jual-beli dari dua arah. Baik, jika dalam praktek tadi 4 orang, mereka mau beli unit, kemudian satu orang mengundurkan diri, lalu Anda sebagai penjual menggantikan yang satu orang tadi, berarti Anda kan ikut bersyirkah dengan mereka, dengan 3 orang sisanya. Nah, karena Anda sudah bersyirkah, maka Anda dianggap sebagai satu badan. Di saat yang sama, Anda juga menjual lahan. Maka syirkah Anda menjual milik Anda. Apakah seperti ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam. Yang lebih dekat, ya, yang lebih dekat sebaiknya akad yang Anda pakai akad musyarakah, bukan akad jual beli. Sehingga untuk objek ini yang mau dilepas, akadnya dibuat akad musyarakah. Tiga orang tadi distatuskan sebagai syarik, ya, salah satu anggota syirkah yang mau bergabung untuk satu unit. Sehingga selanjutnya dimiliki berempat, tiga orang luar, satu orang Anda sebagai pemilik lahan atau pemilik objek, tinggal nanti bagi hasilnya atau apa bisa disepakati sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya ya, mereka ikut modal dari tiga itu patungan 70%, berarti Anda punya 30%. Nah yang 30% itu nanti akan menjadi hak bagi Anda ketika rumah ini mau dikontrakkan atau rumah ini mau disewakan, lalu mendapatkan hasil. Insya Allah ini akan lebih aman, karena di posisi ini tidak ada bentuk ittihadul mujib wal qabil, tidak ada bentuk bersatunya antara orang yang memberikan ijab dan orang yang memberikan qabul. Wallahu a'lam. Baik, putusnya. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya dengan kasus yang sama seperti hotel tadi, tetapi ini di kampung sering terjadi akad seperti ini, Ustaz. Si A mempunyai lahan kosong, kemudian oleh si B lahan ini digarap ditanami pohon kopi, Ustaz. Dengan perjanjian setelah 5 tahun, sebelum 5 tahun, hasil dari kebun kopi ini dimiliki oleh si B yang menggarap. Baik. Setelah 5 tahun, baru mereka bagi hasil, Ustaz. Bagi hasil, nah, ya? Ya, bagi hasil. Berdasarkan kata setelah 5 tahun, baru bagi hasil antara si A dan si B. Bukan tapi penyerahan bukan penyerahan pohon. Pohon tidak berubah jadi hak milik A. Enggak, pohonnya nanti kembali ke si A yang punya setelah 5 tahun, Ustaz. Ya, pohon yang setelah 5 tahun, pohonnya ini nanti kembali ke si A, karena si A yang punya lahan gitu, Ustaz. Apakah si B masih mengelola setelah 5 tahun? Ya, si B masih mengelola setelah 5 tahun, tetapi nanti setelah 5 tahun, mereka bagi hasil berdasarkan kesepakatan gitu, Ustaz. Tapi pokok-pokok kopinya nanti setelah 5 tahun menjadi milik si A gitu, Ustaz. Sampai mungkin nanti si B nggak sanggup lagi atau nggak mau lagi, baru semuanya dikembalikan utuh ke si A gitu. Tadi itu kira-kira gimana akadnya, Ustaz, secara syariat? Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya seperti ini ya. Ketika ada potensi goror yang bisa memicu sengketa, maka praktek seperti ini dilarang dari awal. Praktek seperti ini dilarang dari awal. Sehingga dalam beberapa transaksi mudoroba atau musyarakah yang di situ ada pembagian hasil fix. Kenapa nggak boleh? Karena ini bisa memicu goror yang menimbulkan sengketa. Saya minta bagi hasilnya hanya lombok saja. Nanti yang kacang jagung punya kamu. Nah itu bisa memicu sengketa. Apa potensi sengketanya? Kalau ternyata lomboknya gagal panen, kacang jagungnya berhasil, maka dia rugi. Atau sebaliknya. Demikian pula ketika ada orang yang minta bagi hasil di depan. Saya minta bagi hasil di depan, pokoknya paling depan ini milik saya semua. Selama 5 tahun punya saya. Nanti yang di belakang, kita bagi hasil. Jadi yang di belakang bukan diserahkan, tapi tetap kita bagi hasil. Lah sampai berapa lama bagi hasil di belakang ini? Sampai si B bosen. Kalau si B, acuannya si B bosan, ini nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Dia bisa bosan karena ini sudah bukan lagi miliknya. Pokok pohon kopi ini bukan lagi miliknya. Akhirnya bagi dia, saya nggak semangat untuk ngelola. Karena dia sudah merasa mendapatkan hasil selama 5 tahun pertama. Sehingga lebih dari itu dia nggak semangat untuk mengelola. Jika sampai seperti ini dilakukan, berarti ada potensi resiko rugi ketika si B sudah malas-malasan mengelola di sisa waktunya. Misalnya 5 tahun pertama milik si B. Nah, sisa waktunya ini mau berapa lama? Ya, sampai si B bosen. Atau kewalahan, atau nggak sanggup lagi. Nah, itu acuannya nggak jelas. Dia bisa pendek, bisa lama. Karena itu, mungkin yang lebih tepat ini diperbaiki ya. Cara perbaikannya gimana? Bisa pakai BOT tadi. Sebenarnya tadi kan akad BOT ya. Pendekatan ijarah untuk sewa lahan ya. Yang akan dibayar dalam bentuk gedung hotel di usia 20 tahun. Itu kan akadnya BOT. Build, operate, and transfer. Dibangun, kemudian dioperasikan, dikelola, lalu ditransfer, pindah hak milik. Dan itu akadnya adalah akad ijarah. Maka bisa juga pakai akad BOT untuk lahan kopi tadi. Setelah ditanami, dirawat, ya, berarti dibangun, kemudian dikelola, setelah itu ditransfer, dipindah kepemilikan. Sehingga jadi milik, dari awalnya milik B, diserahkan ke A. Namun selanjutnya B sudah tidak ikut campur lagi. Nah, kalau yang seperti ini perhitungannya, maka mungkin nanti bukan 5 tahun. Mungkin bukan 5 tahun, tapi bisa 3 tahun atau 4 tahun. Karena nanti B sudah nggak ikut ngelola lagi di belakang. Sehingga bisa jadi keterlibatan B bisa lebih pendek. Wallahu ta'ala alam. Intinya kami sarankan sebaiknya transaksi ini diperbaiki. Atau bisa juga dengan cara tetap jadi bagi hasil tadi ya. Di bagian akhir, pokok ini selanjutnya jadi milik A. B bersedia untuk tetap mengelola. Dan batas waktunya ditetapkan. Misalnya selama 5 tahun. Sehingga B kerja di situ selama 10 tahun. 5 tahun pertama untuk hak dia. 5 tahun sisanya dia bekerja dengan bagi hasil untuk si A. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Barakallahu Ustaz, langsung aja yang pertama. Ini Ustaz, seorang pinjam gitu ya, butuhnya uang ya, cuma dikasih oleh si pemberi utang itu adalah emas gitu ya. Emas terus diserahkan kepada yang minjam, silakan jual emas ini gunakan untuk keperluan yang meminjam gitu ya. Cuma beberapa saat cari pembelinya itu susah nyatanya, terus dibeli lagi oleh si pemberi pinjaman emas gitu. Di awalnya nggak diberi, nggak diakadkan gitu ya, nggak harus dijual lagi ke pemilik emas ya. Itu boleh nggak Ustaz? Gitu. Kenapa harus pakai emas lagi gitu ya? Gitu. Jadi dibeli lagi oleh yang menyerahkan emas tadi alasannya ya, karena? Cuma ya, tanpa akad sebelumnya nggak harus dijual ke pemilik emasnya, tapi suruh dulu ke jual ke siapa gitu ya, bukan ke pemilik emas. Cuma susah misalkan penjual pembelinya, akhirnya dibeli lagi atau jual lagi ke si pemilik emas gitu ya. Itu boleh nggak? Terus yang kedua, itu sering di masyarakat saya juga seperti ini Ustaz akadnya gitu ya. Itu si pemilik kelapa ya, kebun kelapa ya, kelapa, pohon kelapa. Nah terus disewanya 1 tahun, cuma oleh si penyewa itu yang diambil adalah bahan gulanya gitu, Ustaz. Yaitu niranya itu ya, cairannya itu. Nah itu seperti itu boleh nggak gitu ya. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah, untuk yang pertama saya tidak tahu jawabannya Pak ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau diminta ngasih solusi, jika realnya seperti itu, maka sebaiknya utangnya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk emas. Jadi si A, kalau dia menyerahkan emas ke si B, lalu B ini kesulitan untuk jual emas itu, ujung-ujungnya dijual kembali ke si A, dan nanti si A mengeluarkan uang, maka kami sarankan sebaiknya utangnya dalam bentuk uang saja, bukan dalam bentuk emas, sehingga menghindari potensi pelanggaran syariat. Ya, menghindari potensi pelanggaran syariat. Kalau misalnya si A merasa nanti nilai uang saya turun, kalau dia merasa seperti itu, kasih motivasi. Yang Anda lakukan insya Allah beramal. Sehingga kalaupun nilai uang turun, maka tidak ada yang sia-sia, insya Allah akan dinilai sebagai amal karena membantu orang lain. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, mengenai sewa kebun kelapa. Ada kasus ini di daerah Jawa Timur ya. Sewa pohon jeruk. Jadi ada orang punya lahan, lalu ditanami jeruk. Misalnya anggap saja jeruk itu baru bisa berbuah di usia 1 tahun. Nah, setelah di usia 9 bulan atau 10 bulan, disewa oleh si B. B nyewa pohon jeruk itu, nyewa lahan ya tentu saja dengan pohon jeruknya. Apa yang akan diambil oleh si B? Ya, hasil panen jeruk. Hasil panen jeruk yang panen misalnya setahun sekali. Nah, para ulama beda pendapat, boleh nggak akad sewa seperti ini? Kenapa kok diperselisihkan? Karena hasil jeruk itu nggak pasti. Bisa ada, bisa tidak ada. Sehingga ketika ini disewakan, dalam rentang waktu misalnya 5 tahun, Anda bisa nggak memastikan dalam waktu 5 tahun ini nanti hasilnya berapa? Oh, nggak bisa. Ya, namanya juga hasil pertanian. Yang itu kembali kepada takdir. Betul manusia punya usaha. Tapi hasil akhirnya Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, karena tidak bisa dan tidak jelas dari sisi hasil yang akan didapatkan, sebagian ulama melarang dan ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah. Namun ada sebagian yang membolehkan dengan alasan manfaat dari jeruk ini jelas. Yaitu dia menghasilkan buah dan nanti buahnya yang akan diambil. Selama manfaatnya jelas, bisa menghasilkan buah dan itu yang akan diambil, maka sama halnya kita nyewa rumah, nyewa ruko, kemudian dipakai usaha, dan kita nggak tahu apakah nanti usaha itu akan laris ataukah nggak laris. Kita nggak tahu. Namun, mengingat unit yang kita sewa itu jelas, masalah hasil nanti ada ataukah tidak, itu di luar kendali manusia karena itu adalah ranah takdir. Sehingga yang seperti ini diperbolehkan. Baik. Karena itu, jika kita kiaskan dengan kasus sewa pohon tadi, sewa pohon berbuah, maka untuk sewa kebun kelapa selama sekian tahun, dengan hasil yang diambil adalah bagian tertentu, misalnya niranya yang mau digunakan untuk gula. Insya Allah selama tidak sampai merusak pohon kelapa itu, kembali kepada perselisihan tadi ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang, dan jika kita mengambil pendapat yang membolehkan, maka praktek seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Umu Rafif dari Jakarta, Ustaz, mau menanyakan begini, Ustaz. Saya pernah mendengar di salah satu syekh ya Ustaz ya, mengenai sholat di atas sajadah yang ada gambar Ka'bah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa itu tidak diperbolehkan. Nah, kami kan baru tahu ya Ustaz, saya juga baru dapat dari semalam tuh videonya mengenai nasihat tersebut. Nah, bagaimana dengan sajadah yang sudah kami punya Ustaz? Apakah masih bisa dipakai atau bagaimana ya Ustaz ya? Terus afwan Ustaz, bisa satu lagi Ustaz? Nah, silakan. Satu lagi nih masalah tentang peminjaman uang. Nah, saya kan ada pengalaman kalau meminjamkan uang itu agak repot kalau kita menagih. Nah, sekali waktu ada teman yang mau minjam juga, tapi beda dengan yang susah ditagih. Nah, kami dari awal udah menanyakan kapan mau dikembalikan, bulan depan katanya gitu, cash. Tapi pahit-pahitnya cicil. Nah, saya kan jadi nanya cicilnya berapa kali. Nah, jadi dia menjawab terkesan kok nggak percaya sih sama saya gitu. Nah, boleh nggak Ustadz ya kita adabnya boleh nggak kita menanyakan kalau ada yang mau minjam kapan dikembalikan, mau berapa kali gitu Ustadz, untuk menghindari susah dikembalikan secara adab, secara di Islam bagaimana ya Ustaz menagihkan seperti itu? Gitu aja Ustaz, atas nasihatnya saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sajadah yang bergambar Ka'bah atau bergambar masjid atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh kaum muslimin ya. Sajadah ini posisinya di bawah. Kita gunakan sebagai alas untuk kegiatan yang kita lakukan. Kadang untuk sholat maupun untuk yang lainnya ya. Bahkan kadang kita lipat lalu kita duduki. Sehingga hindari semua gambar yang mulia atau tulisan yang mulia di sajadah ini. Makanya tidak boleh sajadah bertuliskan Allah. Saya mau sholat biar selalu ingat Allah, sajadahnya digambari, ditulisi Allah, bukan digambar Allah ya, ditulisi Allah di depan. Lah kamu naruh tulisan seperti ini di bawah, nanti ditindih, dipakai tidur, kadang diduduki. Ya seharusnya jangan ditaruh seperti ini. Niatmu bagus, tapi praktekmu salah. Kadang ada orang yang antara praktek dengan niat itu beda. Ringtone bunyi Al-Quran. Ketika ditanya, kok ringtone-nya bunyi Al-Quran, kenapa? Saya suka dengan suara Al-Quran. Ini kalau bunyi di toilet gimana? Ya, semua orang sepakat, nggak benar. Makanya niatnya bagus, tapi karena tidak punya dasar ilmu yang mencukupi, akhirnya prakteknya salah. Baik, itu HP. Ketika Anda ditelepon, keluar ringtone suara Al-Quran. Keluar ringtone suara Al-Quran. Kira-kira, orang yang cinta Quran, harusnya diapain? Dengerin sampai selesai. Jangan dimatiin. Dengerin terus, didengerin dia. Dengerin. Sehingga ketika ada orang telepon, cuma didengerin aja ringtone-nya. Nah, gimana Anda bisa ngangkat? Tapi yang terjadi sebaliknya. Orang yang pakai ringtone Quran, itu semangatnya benci Quran. Setiap ada telepon masuk, suara Quran, matikan. Matikan maksudnya apa? Diangkat. Ada telepon masuk, matikan. Ada telepon, ada suara Quran, matikan. Ini prakteknya kamu benci Quran. Bukan mencintai Al-Quran. Makanya kecintaan itu harus dilakukan dengan cara yang benar, agar tidak sampai menimbulkan efek samping. Orang Syiah mencintai Ali bin Abi Thalib, tapi justru menghina Ali bin Abi Thalib. Bentuknya gimana? Menyebut Ali bin Abi Thalib dengan sebutan yang enggak karuan. Misalnya Ali bin Abi Thalib itu dibakar enggak mati. Ali bin Abi Thalib kalau ditusuk enggak tembus pedang. Ali bin Abi Thalib itu seperti ini dengan aneka apa? Cerita-cerita bohong yang lainnya. Itu justru menghinakan Ali bin Abi Thalib. Memuji tapi tidak sesuai aslinya, itu kan sama dengan meledek. Sama dengan menghina. Anda misalnya ya, datang ke sebuah kerumunan, ibu-ibu ya, lagi arisan kumpul. Lalu Anda datang mau stok, nyetok arisan. Kemudian ada orang memuji Anda, wow ini ibu fulana, hafizoh, ini. Padahal Anda tidak seperti itu. Kira-kira gimana? Mangkel kita. Ya, mangkel, kenapa? Karena dia sebenarnya menghina, tapi dengan kalimat pujian. Makanya mencintai itu ada kadarnya dan ada caranya. Tidak kemudian yang penting pokoknya mengungkapkan rasa cinta itu dengan cara tadi. Saya ingin naruh di depan saya ketika sholat. Nah maksud fatwa yang disampaikan, yang Anda sampaikan adalah fatwa Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Karena praktek ini sejatinya adalah penghinaan terhadap Ka'bah, penghinaan terhadap bangunan yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Maka tidak selayaknya ditaruh di tempat yang biasanya dipakai untuk kegiatan yang ditindih oleh manusia, diinjak, diduduki, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan mohon untuk diperhatikan kepada para jamaah, pelanggaran yang sangat sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Apa itu? Naruh mushaf Al-Quran atau buku agama di jok motor. Motornya nggak ada centelan. Dia habis pengajian. Kemudian mushafnya di dalam satu tas itu, tas kecil ada mushaf, ada buku ada kitab tauhid, ada kitab fikih yang lain. Karena nggak ada centelan, sementara dia pakai motor, jok motornya persis di bawah dia. Ditaruh di situ, ditutup, lalu dia naik motor itu. Subhanallah. Di bawahnya ada mushaf Al-Quran. Dia duduki itu. Dan orang ini gak sadar. Padahal itu termasuk di antara bentuk, ya kalau bisa dikatakan pelecehan terhadap Al-Quran, mungkin pelecehan. Sehingga hormati mushaf ini. Taruh di tempat yang mulia. Terus gimana? Ya, kalau ada centelan, taruh di centelan, di depan Anda. Kalau tidak ada gimana Pak? Bawa tas, ransel. Anda taruh di ransel. Muliakan. Dan bentuk memuliakan itu berarti ada usaha yang harus Anda lakukan untuk memuliakannya. Bukan sebatas memanfaatkan kondisi yang ada. Pak, yang penting kan aman. Nanti daripada saya bawa pakai tangan, pakai motor, nanti stang satu ya. Ngegas cuma pakai tangan kanan, yang kiri nggak bisa megang. Wah, bahaya kecelakaan. Berarti kalau kayak gitu kondisinya, Anda harus kondisikan dari awal. Pakai tas ransel, taruh di dalam, biar aman, sehingga berada di posisi yang lebih tinggi, tidak berada di bawah Anda, tidak Anda duduki. Sehingga praktek-praktek seperti ini kadang disalahgunakan oleh, atau banyak kaum muslim yang melakukan pelanggaran, dia tidak menyadarinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.